إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء أندنساري كوتابالي بابان، yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang As-Siratul Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan peristiwa yang agung di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dari Makkah berangkat ke Baitul Maqdis, lalu kemudian beliau melakukan Mi'raj, menaiki langit demi langit hingga ke Sidratul Muntaha dan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah merupakan peristiwa yang sangat agung sekali yang diriwayatkan dari hadis-hadis yang mutawatir, bahkan disebutkan secara nas di dalam Al-Qur'an Karim, disebutkan dalam surah khusus Suratul Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Ini adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang agung yang selayaknya bagi kaum muslimin untuk meyakininya tanpa ada keraguan sama sekali. Namun bukanlah merupakan bagian dari syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pula dari amalan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam ahlu sunnah, termasuk imam-imam madhab, memperingati peristiwa ini. Dan setiap tahun peringatan Al-Isra wa Mi'raj. Kalau seandainya itu merupakan bagian dari kebaikan, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka telah merayakannya. Dan begitu banyak peristiwa-peristiwa penting di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian peristiwa ketika beliau yang mengislah kaum Quraisy ketika mereka berselisih siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ini juga termasuk peristiwa penting. Demikian pula pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, diangkatnya beliau menjadi rasul, awal turunnya surah Iqra, belum lagi peristiwa-peristiwa yang datang setelahnya, peristiwa perang Badar di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang besar pada kaum muslimin, peristiwa hijrahnya Nabi, peristiwa perang Khandaq, peristiwa Sulh Hudaybiyah hingga Fatih Makkah. Banyak sekali peristiwa penting dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak diketahui sama sekali dari Nabi, dari para sahabat, bahwa mereka membuat sebuah perayaan untuk memperingati hal tersebut, memperingati peristiwa-peristiwa penting ini dengan mengajarkan sirah, bukan dengan memperingatinya seperti ulang tahun. Setiap tahun. Oleh karena para ulama ussalaf, mereka tidak memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj sehingga mereka sendiri tentang kapan terjadinya Al-Isra wal Mi'raj, perselisihan di bulan berapa, terjadi khilaf. Kalau seandainya itu dirayakan setiap tahun, maka tidak akan terjadi khilaf. Karena setiap tahun mereka terus merayakannya dan mereka mengetahuinya. Adanya perselisihan menunjukkan bahwa mereka tidak merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, pada saat beliau menyebutkan perselisihan para ulama tentang kapan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, kata beliau, وَفِي ذَلِكَ مَا يُشْعِرُ الَّذِينَ أَنَّ السَّلَفْ مَا كَانُوا يَحْتَفِلُونَ بِهَذِهِ اللَّيْلَةِ وَلَا كَانُوا يَتَّخِذُونَهَا عِيدًا لَا فِي رَجَبْ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ احْتَفَلُوا بِهَا كَمَا يَفْعَلُ الْخَلَفُ الْيَوْمَ لَتَوَاتَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ولتعينت الليلة عند الخلف ولم يختلف هذا الاختلاف العجيب. Bahwa perselisihan para ulama tentang kapan terjadinya peristiwa itu, ini memberi kesan kepada orang yang cerdas bahwa para ulama ussalaf dahulu mereka tidaklah merayakan malam itu dan mereka tidak menjadikannya sebagai hari raya, Eid. sesuatu yang dirutinkan setiap tahun, setiap bulan, atau setiap pekan, itu namanya Id, hari raya. Itu menjadi hari raya. Dan itu tidak dilakukan oleh para ulama salaf, tidak digunakan pula di bulan yang lain. Kalau seandainya dari dulu para ulama salaf mereka merayakannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang belakangan ini, pasti diriwayatkan dari mereka secara mutawatir. Dan pasti malam itu merupakan malam yang tidak diperselisihkan. Tidak akan ada perselisihan. Karena tiap tahun terus diperbaharui, ya kan? Adanya perselisihan menunjukkan bahwa mereka tidak merayakannya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tentu mengguncang masyarakat Quraisy. Sehingga ada sebagian itu sempat murtad, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menganggap ini adalah sesuatu yang mustahil. Namun telah tabat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang kemudian digelar dengan As-Siddiq membenarkan apapun yang diberitakan oleh baginda. Namun peristiwa ini tidak kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dari menyebarkan dakwah tauhid. Beliau terus berdakwah. Inilah aktivitas beliau. Kapan ada momen yang memungkinkan bagi beliau untuk menyampaikan Islam, menyampaikan tauhid, maka beliau memanfaatkan momen itu. Beliau terus menawarkan kepada kabilah-kabilah Arab. Selain dari masyarakat Quraisy, beliau menawarkan. Karena kadang-kadang sebagian kabilah mereka itu datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini dimanfaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah tauhid. Diriwayatkan oleh Al-Walid bin Abdurrahman Al-Jurashi, beliau meriwayatkan dari Al-Harith bin Al-Harith Al-Ghamidi, beliau menyampaikan kepada ayahnya, siapa jamaah ini? Maka ayahnya mengatakan mereka ini adalah kaum yang sering berkumpul mendatangi sahabi. Sahabi itu istilah mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin dahulu apabila mereka menyebut nabi dan para pengikutnya, mereka mengatakan itu kelompok sahabiah. Kelompok sahabi. Kelompok sahabi ini para penyembah berhala ya. Datang dari Yunani, dari kaum filsafat. Tapi mereka menisbatkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan menisbatkan, menyematkan sematan-sematan yang buruk kepada ahlul haq itu dari dulu. Seperti halnya ahlul batil sekarang, mereka mengatakan kepada ahlus sunnah, kepada ahli tauhid dengan sebutan Wahabi. Tujuannya untuk menjauhkan kaum muslimin dari kebenaran, dari dakwah mereka. Maka dia mengatakan mereka ini adalah kaum yang sering mendatangi sahabi. Maka Al-Harith mengatakan, kami pun berusaha untuk melihat siapa sih yang mereka datangi. Mereka sering kumpul kepada siapa? Kami melihat. Oh, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini menceritakan ketika beliau masih kecil. Beliau menceritakan tentang ada sekelompok orang yang biasa mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum mengetahui ketika itu beliau ada Rasulullah. melihat ada kumpulan, maka dia melihat siapa itu. Oh, ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yad'u an-nasa ila tauhidillah azza wa jalla wal iman bih. Di mana beliau terus mendakwah manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Sampai irtafa'an nahar, sampai di siang hari, lalu kemudian orang-orang pun berpencar dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada seorang wanita yang disebutkan ketika itu bagian lehernya terlihat, karena itu saat-saat belum turunnya ayat hijab, masih di Mekah. Ini masih fase Mekah. Wanita ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil nangis. Nangis, lalu kemudian membawa satu bejana berisi air dan sapu tangan untuk dia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam meminum dari air tersebut dan beliau berwudu. Lalu beliau mengangkat kepalanya melihat kepada wanita ini, yang itu adalah anaknya Zainab, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya bunayya khammiri alayki naharak wa la takhafi ala abi ghalabatan wa la dhulla. Wahai putriku, tutup bagian lehermu itu. Jangan kamu khawatir atas ayahmu ini, terkalahkan atau dihinakan. Jangan kamu khawatirkan. Lalu aku bertanya, siapa ini? Kata mereka, ini adalah Zainab putrinya. Coba kita membayangkan bagaimana sulitnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Berat di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berupaya mendatangi kumpulan-kumpulan orang, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Beliau mendapatkan cemoohan, cercaan, ejekan. Beliau berdakwah sampai siang hari, penuh dengan keringat, kehausan, sampai dibawakan minuman oleh putrinya Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Ini dakwah yang luar biasa berat. Demikian pula disebutkan oleh Rabi'ah bin Abbad ad-Dili. Dia mengatakan, aku melihat Abu Lahab di pasar Ukab. Ada pasar pada masa itu, masa jahiliyah, termasuk pasar yang populer, namanya di pasar Ukab, dalam keadaan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ini si Abu Lahab ikut di belakang. Di mana Rasulullah berdakwah, dia datang di belakang. Sambil dia mengatakan, ya ayuhan nas, inna hadha qad ghawa. Wahai manusia, ini orang menyimpang nih. Jadi di mana Nabi mendatangi satu kumpulan untuk mendakwah mereka kepada tauhid, si Abu Lahab di belakang. Siapa Abu Lahab? Apanya Rasul? Pamannya. Pamannya. Datang di belakang. Wahai manusia, ini orang sesat nih. Fala yughwinnakum an alihati abaikum. Jangan sampai menyesatkan kalian dari sesembahan nenek moyang kalian. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafirru minhu. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menghindari si Abu Lahab. Orang apa yang ikut terus datang ke sini, dia ada lagi di belakang sambil gembosin, ini orang sesat nih. Hati-hati, hati-hati kalian. Nabi berupaya menghindari. Nah, wa huwa ala atharihi wa nahnu natba'uhu wa nahnu bi'l-ilmani. Sementara Abu Lahab terus mengikuti di mana keberadaan Nabi. Kami ketika itu juga mengikuti, karena kami itu anak-anak ketika itu. Kami masih anak kecil. Ya. Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan tauhid dan si pamannya ini, Syekh yang sengsara ini, menjauhkan manusia dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dalam Al-Kubra, Ibn Majah, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa menawarkan dirinya kepada manusia di musim-musim. Apabila tiba musim haji, itu kan ramai orang berdatangan dari berbagai daerah untuk menunaikan ibadah haji. Itu dimanfaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Kata beliau, ala rajulun yahmiluni ila qaumi, ada enggak di antara kalian yang ingin membawa aku kepada mereka, kepada kaumnya? Fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mencegah aku untuk menyampaikan firman dari Rabb, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau menawarkan, ada enggak di antara kalian dari kabilah-kabilah selain Quraisy yang ingin aku dibawa kepada kaumnya, yang aku ingin menyampaikan tauhid? Luar biasa berarti. Ya. Antum melihat sekarang, masya Allah, ya, kajian di mana-mana, ya, gak diusir-usir. Isi taklim setiap hari di tempat ini, tempat, masya Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak punya tempat. Enggak punya tempat dakwahnya ke pasar itu. Ya. Dakwah ke pasar, pasar Pandansari misalnya. Ya, gimana? Orang-orang sedang sibuk berbelanja. Antum datang ke situ untuk berdakwah. Berat itu. Dan di antara metode dakwah sebagian saudara-saudara kita di Sudan itu seperti ini. Ya, memanfaatkan momen pasar dan yang semisalnya untuk menyampaikan dakwah tauhid. Jadi dakwah mereka kadang di pasar, tinggal bawa mobil kemudian pasang speaker, ya, kemudian berkumpul lama-kelamaan datang dari sini, dari sini, dari sini, lalu menyampaikan tauhid, masya Allah, ya, itu dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Sudan. Walhasil, masyarakat rahimahullah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran dan dengan penuh keyakinan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cuman butuh proses. Seorang harus menjalani cobaan terlebih dahulu. Iya kan? Cobaan dulu. Gak ada dakwah itu yang langsung jadi terus sukses. Tidak. Semua penuh dengan cobaan. Penuh dengan rintangan. Oleh karena itu, diwajibkan bagi seorang da'i, seorang yang menyampaikan kebenaran, untuk bersabar dalam menyampaikan al-haq itu. Sabar. Jangan dapat cobaan sedikit, gak mau dakwah lagi dia. Dapat cobaan sedikit, oh mending dagang nih. Daripada berdakwah. Sabar. Sabar. Dan antum bisa berdakwah dengan apa yang antum miliki. Pedagang bisa berdakwah melalui dagangannya. Seorang pebisnis bisa berdakwah melalui bisnisnya. Dengan kejujuran. Menampakkan keislamannya, amanahnya, kejujurannya. Ya, lalu dia menasihati ketika ada yang melakukan hal-hal yang keliru, yang menyelisih syariat. Jadi siapa saja kita bisa berdakwah, menyampaikan al-haq. Ada momen-momen menyampaikan tauhid, sampaikan tauhid. Masih banyak dari masyarakat kita, bahkan dari kaum muslimin, yang jahil tentang permasalahan tauhid ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momen musim-musim haji untuk berdakwah, maka datanglah sekelompok orang dari Madinah yang tujuan asal mereka adalah memanfaatkan momen haji, dan tujuan asal mereka adalah untuk membangun hubungan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Nah, itu dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan awal pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masyarakat Ansar, dengan masyarakat kota Madinah yang ketika itu masih disebut Yathrib. Dan itu terjadi pada tahun yang ke-12 setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, 12 tahun setelahnya. Artinya satu tahun sebelum beliau berhijrah. Satu tahun sebelum beliau berhijrah mulai terjadi hubungan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Ansar dari Khazraj dan Aus. Diterangkan oleh Asim bin Umar bin Qatadah dari beberapa syekh dari kaumnya, mereka mengatakan bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mereka, sebagian orang Madinah ini. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Man antum? Siapa kalian?" Kata mereka, "Kami sekelompok orang dari Khazraj." Kita perlu mengetahui bahwa kota Madinah, duduk kota Madinah, kabilah terbesar yang paling banyak penghuni di kabilah tersebut adalah Aus dan Khazraj. Ini dua kabilah terbesar yang ada di kota Madinah. Sebelum mereka mengenal Islam, yang terjadi di antara mereka adalah pertikaian, peperangan, peristiwa yang disebut peristiwa Bu'ath. Peperangan yang seolah-olah tiada henti. Dari satu generasi dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Dari kakek-kakek mereka dilanjutkan oleh anaknya, dilanjutkan oleh cucunya, dilanjutkan oleh berikutnya dan yang berikutnya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka terus berpecah. Nah, datanglah sekelompok orang tadi yang ternyata mereka ini dari kabilah Khazraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ini dari mawali Yahud, yaitu orang-orang yang ada hubungan loyal dengan Yahudi? Kata mereka, iya. Kata Nabi, afala tajlisuna kallimukum, bolehkah kalian duduk, saya ingin berbicara, saya ingin ngobrol dengan kalian. Kata mereka, iya boleh. Akhirnya mereka pun duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada jalan Allah, menawarkan kepada mereka Islam, dan beliau membacakan Al-Qur'anul Karim kepada mereka. Beliau membacakan Al-Qur'anul Karim kepada mereka. Setelah mereka ini, sekelompok dari Khazraj mengetahui bahwa yang di hadapannya ini mengaku sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, ini semakin menguatkan apa yang diberitakan oleh tokoh-tokoh Yahudi. Jadi mereka, penduduk Madinah kan tinggalnya bersama dengan Yahudi. Ada beberapa kabilah di sana. Kabilah Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah, Ini kabilah-kabilah yang tinggal di kota Madinah. Nah, mereka ini suku Aus, suku Khazraj. Mereka adalah kaum musyrikin, para penyembah berhala ketiga itu. Kadang-kadang terjadi gesekan antara mereka dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi, mereka dikenal sebagai ahlul kitab, orang yang punya ilmu. Sementara penduduk Madinah, Aus, Khazraj, mereka para penyembah berhala. Maka setiap kali terjadi gesekan, seringkali tokoh-tokoh Yahudi ini menyampaikan kepada mereka. Apa kata mereka? Bahwa akan ada seorang nabi yang diutus pada zaman sekarang ini. Ini adalah masanya, ini adalah zamannya. Apabila nabi itu telah muncul, kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian bersamanya. Kami akan membunuh kalian seperti terbunuhnya kaum Ma'ad dan kaum Irm. Alhasil, ini yang sering sampai ke telinga-telinga mereka. Apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka mendengarkan apa yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini semakin menguatkan mereka bahwa inilah yang diberitakan oleh orang-orang Yahudi itu. Dia inilah yang dimaksud. Maka mereka mengatakan, wahai kaum, kalian mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi yang telah diberitakan oleh orang-orang Yahudi. Jangan sampai kalian didahului oleh orang-orang Yahudi. Kita harus lebih terdepan mendahului mereka. Akhirnya pada saat itu juga mereka menyatakan keislaman. Itulah yang menyebabkan kenapa penduduk kota Madinah begitu bersegeranya mereka untuk menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan kampung-kampung yang lainnya. Enggak seperti Taif. Beliau mendapatkan penghinaan di sana, ya kan? Tapi di kota Madinah, itu Islam menyebar dalam waktu yang cepat sekali. Salah satu faktor yang menyebabkan menyebarnya Islam itu karena berita dari orang-orang Yahudi ini. Ketika mereka mendengarkan bahwa ada seorang Rasul yang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak mereka kepada al-akhlaq, al-karimah, menegakkan salat, menunaikan amanah, maka mereka pun meyakini bahwa beliaulah yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi itu. Maka mereka segera membenarkannya dan mereka segera menyatakan keislamannya. Lalu kemudian setelah itu mereka mengatakan, inna fattarakna qawmana wala qawma bainahum minal adawati wasyamma bainahum fa'asa an yajma'ahum allahu bika. Sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami dan tidak ada kaum yang di antara mereka senantiasa terjadi permusuhan dan keburukan di antara mereka hingga sekarang ini seperti apa yang kami alami. Jadi mereka mengeluhkan tentang persekusian mereka yang tiada henti antara Aus dan Khazraj. Sehingga kata mereka, kami berharap dengan kedatanganmu, dengan dakwahmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan mereka. Kami akan mendatangi mereka. Kami akan mengajak masyarakat kami untuk memenuhi ajakanmu menjadi kaum muslimin, menjadi ahli tauhid. Dan kami akan menawarkan kepada mereka agama ini yang kami sekarang ini telah menerimanya. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kami melalui engkau, melalui dakwahmu, maka tidak ada lagi orang yang paling mulia dalam pandangan kami dari engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pertemuan perdana. Akhirnya setelah mereka menyatakan keislamannya, mereka pun kembali ke Madinah. dalam keadaan mereka telah menjadi bagian dari kaum ini, membenarkan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa mereka ini berjumlah 6 orang. Mereka ini berjumlah 6 orang yang seluruhnya dari kabilah Khazraj. Seluruhnya dari kabilah Khazraj. As'ad bin Zurarah, Auf ibn al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Jadi 6 orang ini yang dipastikan hadir ketika itu duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka pun menyatakan keislamannya. Nah, pada saat di musim haji itulah datang sekelompok orang dari Madinah. Ada 12 orang. Ada 12 orang yang mereka telah bersepakat untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dengan pertemuan itulah dikenal dengan terjadinya pembaiatan, Baiatul Aqabah, pertemuannya di Aqabah. 12 orang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 12 orang ini, 10 orang dari kabilah Khazraj. 10 orang dari kabilah Khazraj. 2 orang dari kabilah Aus. Mereka ini sudah menyatakan keislaman ini. Ya, jadi kita perhatikan, setelah mereka menyatakan keislamannya, mulai ada hubungan persaudaraan di antara mereka. Berangkat bareng-bareng sekarang. Khazraj, Aus. Berangkat bareng ke Mekah untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah pertemuan itu di Aqabah. Mungkin biasa kita mendengarkan Aqabah itu di dekat Mina, ya, ujung Mina. Biasa kita dengarkan ada jumrah, namanya jumrah Aqabah. Iya. Kalau jamaah haji melontar jumrah, itu ada 3 tempat pelontaran. Ada yang disebut Al-Jamratul Ula. Al-Jamratul Ula ini yang paling dekat ke arah Mina. Kemudian yang di tengah Al-Jamratul Al-Wusta, pertengahan. Nah, Al-Jamratul Kubra. Al-Jamratul Kubra yang paling jauh dari Mina, yang paling dekat ke arah Mekah, itulah tempat yang disebut Aqabah. Makanya juga disebut Jamratu Al-Aqabah. Ah, di sanalah temuan itu. Jadi terjadinya di musim haji. Nah, dalam peristiwa itulah 12 orang ini penduduk Madinah, mereka pun berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun baiatnya bukan baiat untuk berperang. Karena ketika itu belum disyariatkan angkat senjata. Belum disyariatkan berjihad dengan senjata. Baiatnya adalah baiatun nisa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat para wanita. Diterangkan baiat ini oleh Qubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, aku termasuk yang hadir dalam peristiwa baiat Aqabah yang pertama. Kami ketika itu berjumlah 12 orang. Maka kami pun membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Rasulullah membaiat para wanita. Dan itu adalah masa belum diwajibkannya berperang. Isi baiatnya ala alla nusyrika billahi syai'a. Ini yang pertama. Agar kami tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nasriq. Dan kami tidak mencuri. Wala nazni. kami tidak berbuat zina, wala naqtul auladana, dan kami tidak membunuh anak-anak kami. Karena kebiasaan kaum jahiliyah ya, membunuh anak. Ada yang takut miskin, mereka membunuh anaknya. Ada yang karena yang lahir anak perempuan, mereka menganggap lahirnya anak perempuan sebagai bentuk kehinaan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila diberitakan kepada mereka istri melahirkan anak perempuan, marahnya luar biasa. Marah. Dia memilih untuk menyembunyikan dirinya dari orang-orang. Yatawar minal qawm min su'i ma bushira bih. Karena dia menganggap begitu buruknya berita ini. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fitrah. Apakah dia tetap mempertahankan anaknya? Tapi dia dianggap hina. Atau dia menguburkannya. Memburunya, menguburkannya dalam keadaan hidup-hidup. Ini termasuk di antara kebiasaan kaum jahiliyah. Maka dalam isi bayat, naqtul auladana, kami tidak boleh membunuh anak-anak kami. Wala naqti bibuhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina. Dan jangan kita mendatangkan sebuah kedustaan, kebohongan yang kami ada-adakan dari tangan dan kaki kami. Ini maksud dahulu. Seorang wanita kadang memfitnah gitu. Dia mengambil anak orang. Dia asal mengambil anak orang. Lalu dia mengatakan kepada seorang lelaki, ini adalah anak dari hasil hubungan kita. Ini adalah anak dari hasil hubungan kita. Itu namanya iftira, fitnah, kebohongan. Ini biasa juga dilakukan oleh kaum jahiliyah. Maka ini termasuk di antara isi bayat. Wala na'siyahu fi ma'ruf, dan jangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang sejalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'in waffaytum falakumul jannah. Apabila kalian menjalankan isi bayat ini, kalian pasti mendapatkan jaminan surga. Wa'in ghashitum min dhalika syai'an fa'amrukum ilallah. Dan apabila kalian melakukan pelanggaran dari sesuatu, apa yang telah disebutkan dalam isi bayat tersebut, maka urusan kalian kepada Allah. In sya'a adzabakum wa in sya'a ghafara lakum. Apabila Allah menghendaki, maka Allah menyiksa kalian. Dan apabila Allah menghendaki, maka Allah mengampuni kalian. Inilah isi bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada 12 orang yang hadir dalam peristiwa Bayatul Aqabah yang pertama. Ini peristiwa sejarah yang besar. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jumlahnya masih sedikit, 12 orang. Jangan kita menyepelekan jumlah-jumlah yang sedikit ini. Buat sejarah dalam kehidupan kita. Putihkan sejarah kita. Berupaya di masa-masa hidup kita untuk membuat kebaikan. Yang kebaikan itu menjadi kenangan. Yang bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Seperti dibangunnya masjid ini, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, jadi tempat pengajian. Orang-orang datang untuk mengambil ilmu. Ini akan dikenal. Hal-hal yang seperti ini. Ya. Membuat proyek-proyek yang bermanfaat. Kegiatan rumah belajar. Ya. Membuat pondok pesantren. Buat apapun yang memungkinkan yang menyebabkan kita mendapatkan bagian dari amalan kebaikan. Bayangkan kalau kemudian amalan kebaikan ini itu diketahui oleh kaum muslimin, dikenal oleh kaum muslimin, dan mereka mendapatkan hasilnya. Walaupun kita meninggal, akan terus mendapatkan aliran pahala itu kepada kita. Ya. Kadang-kadang kumpulan-kumpulan sedikit itu subhanallah punya nilai yang besar dalam sejarah. Ini 12 orang. Siapa menyangka bahwa ternyata peristiwa ini sampai sekarang dikenal oleh kaum muslimin, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Nah, bertemunya 2 orang, bertemunya 5 orang, membahas tentang satu proyek kebaikan. Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan menjadi bagian dari kebaikan kita pada saat kita meninggal dunia, pada saat kita tidak lagi mampu untuk beramal. Ada bagian-bagian dari kehidupan kita yang memberi manfaat bagi kaum muslimin. Saya kira ini, ma'asyara ikhwan rahimahullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan saya mohon maaf, suara masih belum normal. Mudah-mudahan semakin sering berbicara, semakin menormalisasikan suara. Barakallahu fikum. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.